بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنين لذكر هرين مسلمين خمسة أبعرات لن يكون تتبين dalam ngebedol saban-saban untuk kang tetap kadwe wong lanang kurin kang merdeka muslimin tur kang muslim utawi lima pirang-pirang ontak sawawun agar sara zahir minha kepada utawi entah pecah opo azohiru kang zohira minha saking sini minha saking sini duna zanakiyale walanana karhuntune Aukulaha tawa ngebedol ya si wong haing sinin bihi kalawan bihi serta sainkhi Bisinin zaidatin hukumatun lan ikut tetap ing dalam untukang utawi hukumah Kuli waharakatu sinin kolat sebagai sohiatin lan utawi Obah ya untuk iku lamun setitik ya harkat iku maka kaya kang cager Wa in batalatil manfaatu wa hukumatun lalamun batal opo kamang patanane iku maka kaya hukum iku maka hukumat Au naqasat atawa kurang ya manfaat fala sahu kasahihatin maka utawi kala sah iku kaya kang sahe kaya kang jadi Kurang bacakan hela Fatihah Kahiji kangge Ya haji sogira lah haji Hawi Hajah Siti hajah Hajah Asyari Haji Indah bin Asnawi Ibu Tupah Abdul Hamid bin Hajah Salama Hajah Mata Bang Wineh Almarhumah Wineh bin Idris di Jombang Mungkin bajakan pada Haja Aslamiyah di Jombang Anissa meninggal Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yama Muhammad Tauhidiyah binti. Binti Harkan Hajah Murbah Kampung Kendal Karet. Auziah minta berhasil sedang sakit Junaidi Curug telah meninggal Madrasim bin Halim Fatihah Kiai Haji Hilmi bin Haji Muhammad Salim Kampung Sawah Baros Haul Kiai Haji Hilmi bin Haji Muhammad Salim Kampung Baros Terakhir ialah itu keluarga besar toko Mas Tabrak Parantos mulih kajati mulang ka asal urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, legakeun tur dicaangkeun di kuburanana. Kasihan kanikmatan kubur ku Gusti Allah diberkati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walallahu. Masih keneh nyaritakeun tentang diat bagian kedua mengenai tentang huntu ceuli beres mata geus talapok mata beres, irung selesai, biwir letah geus kuari bagian huntu. Cik ajengan musonif wafi kulisini sinin li zakarin hurin muslimin khamsatu abiratin ngarusak huntu huntu lalaki nu merdeka agamana Islam ieu sanksina adalah 5 onta. Hiji huntu lamun dicabut, dianiaya dicabut. Kayak gitu menyeri huntu ajunyana langsung datang ke dokter minta dicabut. Nya dicabut nyamayar tama. Nya urang huntu nyamayar. Hari malai. Jadi gelut. Gelut. Kemudian dicabok huntu na umplah potong atau kacabut kabeh hiji huntu 5 onta. Hiji onta anu meujehna pake korban nu bagus 20 juta kali 5 berarti seberapa? 100 juta mun 5 huntu. Mun 5 huntu berarti kabeli Fortuner hiji. Leuwih. Leuwih pun kan? Huntu mahal ya huntu. Huntu mahal. Lantaran ya huntu tia hiji gunana nu paling vital adalah jang barang dahar. Lamun huntu ieu eueuh mesin giling moal beres mantak aki-aki mah resepna ka tahu doang. Tahu bae nyana mah dina ngadahar daging ge nyana mah resepna tulang. Dikenyotan. Kenyotan. Aki-aki mah kos kitu teh. Nomor kahiji eta, nomor kedua di mana-mana huntuan makhraj moal beres. Moal beres kajen kumaha ge makhraj teh. Sin jeung sad jeung sa bakal akur bae. Sa sa sad sad. Sin lin. Sarua bae bakal na. Pokona mual beres. Nomor katilu kajamilan. Ganteng, bagus, rapi, gelis, dihuntu. Mentek. Aya hiji aki-aki milu zarah kawali songo. Tengah jalan puyeng mabok utahnya nah. barang utah atuh di wadahan kapal asing. Oh, duh, utah beres utah jeung huntu-huntu. Geus utah teh huntu eueuh kabeh. Taju dipiceun utahna. Ingat-ingat bangsa geus aya meureunanan bangsa 10 meter 20 meter mah cekana huntu lepas. Huntu lepas, pir. Turun deula turun huntu lepas. Di kamana teh? Atuh dipiceun cenah ka ditu. Keureun deula mobil. Kondektur neangan huntu heula. Ya nyana mah puyeng, Pak. Itu otomatis. Eta huntu. Aya deui urang Tangerang deuk kawin jeung urang Bandung, rangda. Ieu serius ieu mah. Serius. Kabeneran atuh geus saling kenal. Ti Tangerang ka Bandung nyabat, ti Bandung ge ka Tangerang nyabat. Pan aya ti Tangerang ka Bandung mah kadaharan Bandung mah kos kitu bae. Bangsa kadaharan garing-garing. Barang ti ditu ti Bandungnya bakat Tangerang dibere uli jeung tape. Eta mah khas Tangerang bener. Eta rangda teh ngadahar deui biasa tape ceknya masyaallah ku ngeunah yeun ngeunah. Atuh pan tape eta mah uli mah liat. Barang digegel krek geter jeung huntu-huntuna. Koregadan huntuna tambalan. Teu jadi eta kawin. Gara-gara huntu asup ka beuteung. Teh eta loba dongengna nya huntu. Aya nu keur ngobrol. Keur ngobrol wah barang suri teh wah mental huntu. Untung nu diharepna bisa besi. Eta huntu eta. Loba lalakola huntu eta. Mentek kolot lagi aya nu ngomong ke abah malamun pae jeges kolot ye eueuh wariskeun kasia sawah jeges beak kontrakan geus beak di jarar walan ku sia abah mah tinggal boga huntu bae cenah ye coplokeun ku sia babagi jang anak rembungeun kabeh anak geus atulah cek nu bungsu teh jang aing bae teh mantung suntu ye oreng emas huntuna. Aduh kakak-kakak kan hayang ribut perebut huntu. Ya huntu ye. Di mana-mana aya jelema ribut. Kemudian nampilingan nyabok huntu nu dicabok unger umplak naye 5 onta. Masya Allah ulah sambaran. Lamun hiji, lamun lima seratus, lamun lima berarti 500 juta. Akasarullahil minaduna sabgi, apakah memang ia hancur zahirna bae tanpa jeung akar-akarna? Potong bae potong henteu ai jero na mah ku teger-tegerna potong untuk 5 onta ai potong mah aqolaha bihi atawa dicabutna bareng jeung akar-akarna tetep 5 onta bae eta mah pokona mah asal ompong bae neuk jeung akarna kacabut atau potong doang sebab sanajan kuku mahage ari geus kolot mah eueuh manfaat tah huntu potong teh. Huntu potong ye. Moal jadi deui, moal emang orok. Moal malah nyering kayak ditu. Mantak leuhit ka mangpaatanana, geus eta mah 5 onta bae. Kumaha lamun huntuna huntu leuwih disebut caling. Sabenerna mah huntu nu ieuna mah rapi aya kabeh rapet ngan sok aya neted hiji caling di dieu. Tah, eta huntu leuwih ngaranna atawa dihandap. Calingan teh eta nu umplakna teh nu calingna wa fi sinin zaidah ngarusak huntul leuwihan ieu ne caling eta mah sakadar hukumah sakadar gantur ge torog sabaraha ka dokter sabaraha wajarna na ieu mah urusanana urusan leuwih sebab teu ngaleungitkeun kana kamangpaatan malam nyanana ge hatur nuhun taturun adena aing gelut jeung sia kurang teu caling aing geuleuh tah ngahaja-haja mah aing hese cenah teu miceun caling icali ya insyaallah ya huntu bagi buatan pangeran mahal teu meunang dirusak. Wa harakatu sinin qolas bakal sayyatin lamun Zaid jeung Ki Umar ribut kemudian Ki Zaid dicabok ku Ki Umar ai umplak mente eta huntu Ki Zaid dengan unger huntu teh rubah-robah unger lamun cek Sunda mah huntu lamun kutal-katel ngaranna unger Melayu naon ah sembarodok kabeh horengna unger teh ai urang papan ngaran di unger huntu ah Melayu naon ada seorang ketos kabeh wong aja otek ngaranna nok situ. I giginya otek-otekan. Iya udah otek-otekan teh otok-otokan lah pokoknya. Otek-otekan. Naya huntu di mana-mana dirusak ngan otek-otekan yakne unger. Yes, kumaha unggerna. Lamun unggerna saeutik sakada robah saeutik doaning kolat eta mah pakasoyatin kosucageur bae masalah tapi wain batolati lain-lain batolatil manfaat baka hukuma lamun memang ngaleungitkeun kana kamangpaatan datang ka teu bisa ngagayem nyeri na ieu hukuma torok aya keneh di dieu huntuna mah ngan nyeri pake ngagayemna ngan bisa diobatan huntuna mah henteu umplak henteu kacabut eta pakah hukumah torok bae anak kesat atawa kurang kamangpaatanna mangpaat bayangan kurang eta mah pala sok sohiatin jadi ieu mah mun huntuna aya eta ditinggali kamangpaatanna bae artina kamangpaatan teh lamun memang saeutik unggerna bisa dipake geus teu mah masalah lamun memang unggerna da gede ngan bisa diobatan sakadar torog lamun seetik jasa ieu mah ieu unggerna seetik mangpaatna aya okos dicager bae tapi lamun aya mah aya ngan tetep teu bisa digunakeun malah menurut dokter ieu mah kudu dicabut lantaran bahaya eta mah tetep 5 onta ieu huntu tah sing ade nya urusan huntu bae masyaallah. Geus pokona mah ulah dirubah-rubah bae urusan huntu mah kecuali ieu ngahalangan kana makharijul huruf nu urang sorangan ge teu meunang ngagunggah ganggu huntu ngageser huntu hukumna haram baheula mah pan digeser huntu teh supaya rata komo awewe mah haram teh hukumna engke huntu urut gageser di akhirat bakal daratang menta pertanggungjawaban ka urang ih marukan kumaha masyaallah nu mantak ayeuna kitu naon mangsa operasi plastik susar sesar anu henteu pugu sesar singha adeta nuka deleukna hanya sekadar fulus dioperasi cek bidan sesar ya 8 juta 12 juta 10 berarti sekian juta 20 bisa kebeli mobil nu dideleudah hanya kemewahan sok pake kusia mobil nyin kusia ibah jin kusia ayo gerak paeh cukup jangka neraka mebes ku sebab sesar bae masya Allah kan. Lamun teu perlu-perlu amat mah ulah sebab dirusak. Ngarusak nu cageur teh teu meunang. Teu meunang boro-boro eta ngaantingan bae ge nyolok jang anting haram hukumna asli nahar. Lamun memang teu bakal resepeun masalah kina haram. Dan diurang geus jadi budaya di mana-mana awewe make anting ditindik lantaran salakina resepeun mun pamajikanna make anting. Jang naon eta nyimpen duit di mana teu boga duit dijual ku salakina. Eta hitung-hitung cengcelengan we cak kene mah. Jadi papaes eta anting masyaallah. Nya aya nu wajib model nyundatan. Nyundatan mah wajib padahal mah eta teh nyeri di sundatan teh ngan kulantaran ngaleungitkeun najis jadi wajib atuh jang kalangsungan ibadah nu teu meunang mah najis nu ngarusak nyerieun budak ge mantak encan wajib sebenarnya mah budak wajibna mangke di mana-mana urang geus ka taklid pas urang deuk salat karak wajib disunatan guruna mah kitu. Nah, ieu mah kulantaran ayeuna mah atuh ancang-ancang memeh urang ka taklid wari nyundatan heula keur leutik keneh disundatan. Tah ganjaran nyundatanna ka indung bapa. Indung bapana meunang ganjaran. Tah eta teu meunang sarusak-rusakna kokocop. Lamun eueuh gunana teu meunang dirusak mentak. Mun aya budak lahir ka dunia kemudian geus eueuh kokocopan atuh teu meunang disundatan deuk lalu disundatanna. Atawa kokocopna mah aya ngan di mana-mana kieu teh bisa nyeleh atuh teu kudu disundatan. Asal teu nyangkrung najis teu kudu disundatan. Nah ieu mah lamun teu daek nyeleh, nah komo kena panyakit mah ku ari mah loba tah anu katutupan ku gaji. Nah eta mah segera. Tah ieu rusak-rusak awak urang teh kahuntu-huntu teu meunang dirusak. Caling ge caling nu jadi dija ulah dirusak antepkeun mah eta ganggu makana makhraj geus bae antepkeun. Cenah calingna nolol ka dieu sajengkal eueuh masalah. Eueuh masalah sajengkal ka dieu. Cenah ieu mah awewe atuh ka ajeuna awewe tanah. Masalah geus bae teh hareup aya sajengkal kieu we tanya salakina emang lah tuku lah mah sok nyotan eta bae jeungna teh. Cek salakina. Masalah. Lamun teu ngaganggu kana makhraj. Tapi lamun ngaganggu kana makhraj wayah nara gaji. Untuna. Duh. Ya, jadi kos kitu urusan ngarusak-rusak iza timbullah masalah kuari ngarusak awak teh eta adalah haram nalika keur hirup kumaha lamun geus maot. Jelema maot tabrakan kemudian matana dicokot jang donor. Nah ieu hukum teh terus kumaha tah ngembet pan ka ditunda teh. Aya jelema tabrakan maot cokot darahna jang donor ieu mah geus maot eta kumaha hukumna masya Allah. Atawa aya jelema tabrakan ieu mah seger buger menurut ilmu kedokteran jantungna bisa diala jang engke ngaganti jantung batur anu ngabutuhkeun. Atawa tulangna dicokot di dieu tulang pingpingna yeuh jang ketika aya batur nu ngabutuhkeun bisa diganti ku eta. Nah ieu kumaha hukumna ngembet pan embet-embetan atawa kuari keur hirup urang tabrakan naudzubillah min zalik atawa kropos eueuh deui ieu dengkul teh kecuali kudu dioperasi. Kumaha hukum ngoperasina? Kahiji, nomor kedua deuk diganti ieu tulangna. Sedangkan eueuh tulang manusia aya ge tulang babi, kurang dicopot pake. Nah gantian tulang nu aya di dieu make tulang babi. Pan babi mah najis bogolah doh. Tak kumaha hukumna? Ambalaya mau datang ka magrib, moal geus datang ka magrib ya. Adena tadi cenah ngawuduk dua piring. Terus sia mah teu ngaji ge ngawuduk bae ieu. Acem-acem. Nggak selesai sebenarnya dibahas. Nusrapih di NU Bahtul Masail. Urusan-urusan donor. Yuh, kemari yuk ngebahas jantung. Jantung manusia nu akur tea ada aya dua, hiji jantung ua-ua, kedua jantung babi. Di mana-mana jantung manusia ieu rusak bisa diganti hiji ku jantung ua-ua, nomor kedua jantung babi. Tah eta akur tah denyut da nadina. Tuh, kata kumaha lamun make jantung babi? Heh, urang salatna kumaha? Pasti nyegrek bae ka jeung kumaha geus. Macam-macam. Ya, masya Allah. Naya timbul permasalahan tidak temenang. Ya, dianiaya, ngepek, pikih makos gitu. Pikih makos gitu. Ya. Taya sing hade urang nu aya di urang bulu-bulu ge bulu-bulu satung-tung teu ngaganggu mah ulah. Tapi lamun ngaganggu karena kelestarian. Diri urang datang ke tehusu misalna sholat gunting kumis sunah saminggu sakali teh digunting kena kadeleuan beberemna biwir ulah kumis rogok ka hareup datang ka biwir teh kadeleuan nyaho hideung nyaho beureum nyaho ejo biwir eta kudu didaung sunah. Wae kemis, asal wae kemis, orang kudu disiapkan gunting sunah. Nu kumisan ya mah Indonesia mah jalain kumis sebenarnya ngan akar huntu doang tama. Mun orang Arab, Pakistan, India eta kumis. Tapi di urang ge kumis bae tetep. Sok aya bae nu krongko. Ulah cara jawara teh ya. Jawara kumis dan teh di daung-daung teh digunting-gunting marum jawara merenanan. Aju di luar ada mabok seetik datang ka imah sempoyongan dahar datang buak bayanya tuh bebeja deui woi minah jasa tadahar dahar najeng peda kulantaran kumisnya gede tulang peda nyangkut di negeri ada cilaka ya takut gitu peres dahar tanya nanginum barang gitu buang peda ya tolong majikan goblok tuh bisa ngumah ngumbah naon gitu ngarana gelas-gelas setan bualakun buabrek nginum deh nyokok bau pedah deh ima buabrek datang kasalosin buak buak gelas itu salosin itu buak pemajikan kaya siya buabrek terusang kukumbah-kukumbah acar emang kudon gelas bau pedah kabe kak coba ngaca kak emang kudon ngaca cak pemajikan yang ulama ramai ngaca. Emang gua langsung ngaca coba barang ngaca serinya nah oh ya tulang peda nyangkut di dia masya Allah gitu loba dongeng lah kumis mah eh jelema kumisan boga pamajikanana dua pas jana gilir ka nu kolot diome ku nu kolot cek nu kolot teh ka ieu geus aya huisan kula nyabutan nya teu tenan naon dicabutan ku nu kolot teh lantaran loba jadi leutik pang sabeulah nu sabeulahna aya huisan leutik nu ieu mah teu pati jadi geura sabeulah pas gilir supeutingna ka nu ngora ka cekian aku non ke desa belah tak kumis ke kula nyabutan dari dia besa imbang dicabutan kudung ngora bea kabe nu kenca tinggal ayah nu pia doang tuh jadi kuariman nu iya kumisan nu iya ayah nyana mah tenyahungan nyana biasa baik sholat subuh baik biasa ngancak masyarakat pan kumis jadi kie isuk-isuk tuh ngopi biasa baik oh masalah. Terus isuk petingna gilir deui ka nu kolot. Cek nu kolot teh beuh geus zalim teh nu ngora cekna teh. Kunaon emang ngaca tuh ka? Kunaon emang ngaca deuleuh? Barang di weh jauh cekna beak sabeulah ieu. Masyaallah. Es. Cabutan deui ku nu kolot. Jadi kuari beak kabeh. Jadi eta beak teh kudu kolot jeung nu ngora kumis bae ge geus teh kudu boga etem lah pokona daung janggot kena rapi halis eta halis teh kapan aya nu pajang ka desa tungtung henteu ngaganggu mah masalah. Tapi lamun ngaganggu ka dieu bakal ateul bakal getek kira-kira salat kaganggu daung kitu keneh kuku ngaya sunah lantaran manjangan kuku mati dieu leutik curug di dieu tapi kemis teh curug ka dieu katuhu teh ka dieu terus di ka dieu jempol eureun di jempol ieu ai paedahna naon eta? Ieu paedahna lamun ti dieu heula ka dieu terus ka dieu eureun di dieu sugih bakal. Paingan aing susah bae eta salah tah. Asa kieu. Can bisa motongan kuku-kuku aja. Duh, masyaallah. Ye, yeah, teh ieu awak urang teu meunang dirusak. Sing hade lantaran ieu kabengkeb mentep pertanggungan jawab di akhirat. Entak lamun urang keur junub sing hade tah bu kurang nyisiran aya nu ragag kacabut ku urang ragag eta can kakumbah can kajunuban tah eta dirusak ku urang bakal nangke nyana datang ka urang dalam keayaan junub. Muncan ka pandian kuku datang ka urang dalam kaayaan junub nyana menta di pandian ka di aerat datang buku kurang kuku kurang menta di pandian lantaran nyana dicabut ku urang urangna keur junub teu ka pandian di aerat menta pangmandiankeun sebab junub eueuh sumur pan ka di aerat eueuh sumur kompa eueuh jet pam aya ge sumur neraka. Jadi orang dituntun kunyana dibawa ka neraka. Siade nu ngantek nya masyaallah. Satungtung henteu ngaganggu ulah. Mun geus ngaganggu kana peribadahan silahkan silahkan bae. Insyaallah nya ye. Panyakit bae kitu. Satungtung urang encan naon kitu ngaran mesti dioperasi batu teu meunang sebab ngalengan gitu ngalengitkan penyakit buaya di jero tapi nu di luar rusak temenang iya mah cager nu di jero nu rusak ngan teu bisa diomean jero kecuali ngarusak nu luar berarti mau tidak mau tamah sebab malaitimul wajib lebih pewajibun mual bisa ngomean jero kecuali rusak nu dirusak luar di luar nu dirusak aya nu kieu pan aya jelema dioperasi di jero usus buntuna mah cageur tapi urut operasi ana ngeumbeuy bae teu daekeun garing-garing teu daekeun cageur-cageur di jero mah rusak nu rusak nu cageur jadi gering nah ieu teh mantek dipermasalahkeun ge mantek dina pikih cilaka urang lamun sampaikeun ka kieu urang mawa bapak urang ka dokter kemudian panyakitna cek dokter ieu teh kudu dioperasi urang nanya ka dokter dok ini bagaimana hasilnya nanti hasilnya mah belum tahu saya juga yang jelas ini mah harus dioperasi optimis enggak dok ya mudah-mudahan yang sudah susu ya begitulah ceknya nanti ya udah saya izin tanda tangan anakna dioperasi tas dioperasi paeh teu meunang warisan anakna sareng ngabunuh bapak. Eta kan urang deuk kumaha coba eta? Deuk kumaha eta? Jih, ulah lalawor eta kos kitu. Ku ulah-ulahna dirusak. Jadi kos kitu. Masyaallah. Kuari. Hayang kizae de kawin jeung randa kolot nu mantaknya na kawin jeung randa kolot lantaran randa kolotna sugih boga pom mantep lah. Perhitungannya na paling hirupnya 5 tahun. Beres 5 tahun berarti aing ngawaris kan gitu. Sugih aing ngadadak. Geus daripada di pabrik angel menang duitnya lah. Mendingan kawin karang da kolot ge nya na paeh aing kawin deui ka nu ngora. Perhitungan kalkulatorna kos kitu nya. Nah, pas naon kawin, aing praktek randa kolotna teh hamil. hamil. Alhamdulillah. Periksa dokter dan bidan-bidan. Cek bu dokter, karena ibu udah agak tua, mungkin tenaganya agak kurang. Nanti nggak hujannya nggak kuat. Apa itu nggak hujan? Eh segitunya apa bahasa Melayu nggak hujan? Udah mapan Sunda nggak hujan? Hujan ke? Melayu naon nggak hujan? Ngeden. Bebeten, bebeten lah Sunda kene, betenin. Betenin, betenin apa betenin? Padahal geura enggak hejeun. Hejeun geun, geura. Truk, geura. Malah ieu memang jore jana mah geus kitu. Sagala betenin, sagala naon. Pan aya beten mah beuteung henteu erekna naon ge betenkeun, geus sia betenkeun. Betenkeun bae aya ngahejeun mah khusus jang paranti ngalahir. Bahasa ngahejeun mah jang ngalahir. Tumbe keur ngahejeun, tilok ngabeten. Lihat kambing lagi ngebeten Jawa. Kuari menurut dokter TAI emangnya nama kos gitu bae, padahal mah setiap sesuatu naon gitu ngaranna anu geus dijadikeun ku Gusti Allah eta teh angke babari bae. Gusti Allah mah kos gitu bae. Kuludain dawaun tiap penyakit aya obatna, tiap-tiap danaon ge babari bae ieu nu asupna ka jero pan saukur sa kecelak tapi jadi jelema gede, jadi jelema di jero beuteung gede kaluarna kan bingung, ulah bingung-bingung emang geus parantina kadinya jang moal jalan tukang orok ge moal tetep kaharep bae. Nah mentek bidan nak madu kunu baheula mah ngeunaheun neng. Tenang bae neng, cek mah bidan nu baheula mah mah dukun. Ulah sok jadi bingung, jak kabehan ge awewe mah ngalahirkeun jasa saralamet neng. Tuh, geura neng. Ulah awak ngaheujeun neng, tenang bae ke kumaha dibantuan. Tuh, dukun baheula. Babacaan neng, aya paranti babacaanana. Sok dibere babacaanana. Tenang ka indungna teh. Tuh coba madukun ubah lama diurutan good masih kena luhur kena ulah kang hejeun neng, tenang bae neng, tenang engke asal geus kaluar kesang beta kanyahoan ku madukun mah di dieu geus kesang. Mulai tuh madukun langsung ka dieu ngana niup embun-embunan pisan madukun mah dibantuan ku angin doang. Ye, kabelah dia nama madukunna, kurang pati babacaan, salakina digerokan, digerokeun titah niup ieu embun-embunan. Salakina mah tilok babacaan tilok naon? Madukunna anu ngurut, pamajikan anu ngaheujeun, salakina anu niupan. Sakumaha ngempos. Ulah atuh teu kudu ta mah, tah pagawean madukun nu geus kitu mah. Oh, tiup madukun bari babacaan, bismillahirrahmanirrahim aya babacaanana zeut. Tiis. Sok kira ngahejeun neng, ngahejeun sok kaluar. Jigeunah. Boro-boro nu normal nu turujun ge kumaha dukun ditenangkeun. Tenang neng. Ulah ulah bingung-bingung, loba nu kieu ge. Kumaha geus ditangani tenang bae. Geus kalem bae neng mah gerang ngahejeun bae geus ngahejeun teh. Salamet. Tenangkeun. Ieu mah tuh bidan kuari mah yang udah-udah yang begini mah mati. Wah, atuh jengkel eta mah atuh. Indungna stres memeh ngalahirkeun. Kemarin juga yang begini mati. Beres. Aya bidan deung teh ieu teu sakola teh jarang teh bahasa-bahasana. Jadi teu tenang ka indungna. Bu, ini mah tali ari-arinya di atas, cek bidan. Enggak ada jalan lain kecuali sesat. Aduh, ini Bu tengkurep, Bu. Tuh lihat tuh di USG-nya itu tengkurep susah keluarnya, Bu. Aduh, udah berabe ini mah Bu kalau yang begini. Kalau dibiarin udah. Aya nu telat udah 10 bulan. Wah, 10 bulan enggak bisa keluar nanti juga susah. Mati di dalam. Nah, kunaon karari itu bidan kuari sih. Mati di dalam ntar keluarnya juga susah juga. Kadang-kadang jadi berdua nanti mati juga. Wah, tebareres. Nah, ieu Ki Zaid kawin jeung Rangda. Begitu ke bidan kudu dioperasi. Mana suaminya? Izin enggak operasi? Ya udah enggak apa-apa, operasi. Pas tes operasi pae. Pae. eta eta nyana ngizinan operasi terhadap pemajikan teu meunang warisan. Aju pae. Cek nyana sial aing hayang meunang pom tetehna. Aju pae pae oge hanas aing kawin ka nu kolot, cek nyahideung. Tah, eta berat eta kos kitu. Sarua jeung ngabunuh berarti. Masya Allah, diakurkeun. Walaupun daya kaol anu ngantikeun nu mutamadna mah tetep kos kitu. Allah karim. Taksi hade. Boro-boro kos kitu. Urang ngobrol jeung kolot, aya praktea kolot urang disentak. Hakeuk urang jeung kolot teh hakeuk jeung kolot disentak urang. Dasar kolot tu boga otak. Jantung kena gelepek pae tu menang warisa. Ji ulah kudu ku curuk ulah kudu ku peso digetak dong kolot kena jantung geus bar ngabunuh eta nya. Ya Allah. Neilah urusan huntu nya. Tinggal ke urang dilanjut. Kumaha lamun huntu budak leutik walau qala asinna solirin wallah.